hidup lepas dari mertua juga orang tuaku. Tapi sudah kau taburkan benih-benih kecurigaan. Sering aku dapati wangi di bajumu bukan wangi parfumku. Ingin aku tanyakan tapi takut kau marah. Habis kau yang dulu lampu kini jadi kasar begini. Kapankah aku menyerah pasrah kalah? Cukup bila kau marah lewat bibir saja, jangan tangan yang bicara. Cintaku bukan sebuah gaun, bila telah hilang indahnya dapat kau beli yang baru. Diriku bukan sejawan anggur, bila telah kering isinya dapat kau tuang kembali. Berikan saja dustamu pada dia, berikan saja cintamu pada dia, aku sudah tak mau. Aku menyerah pasrah kalah. Cukup bila kau marah lewat bibir saja, jangan tangan yang bicara. Cintaku bukan sebuah gaun, bila telah hilang indahnya dapat kau beli yang baru. Diriku bukan secawan anggur, bila telah kering isinya dapat kau tuang kembali. Berikan saja dustamu pada dia, berikan saja cintamu pada dia, aku sudah tak mau. Berikan saja dustamu pada dia, berikan saja cintamu pada dia, aku sudah